siapa yang ku bangga kalau bukan tangan ini, tangan yang tarik ku berdiri dari kupu masa lalu, namun ku lepaskan dan memilih hati yang baru. Satra permasalahkan semua yang saya korbankan untuk ku. Jadi temani ko, maafkan Satra jadi dampingi ko di masa depan nanti. Semua karena ko pusikap yang buat tong dua pisah. Sasu lakukan berbagai cara tapi tetap terbisa. Kini hanya kenangan saja yang tersisa dari tong pu kisah. Tuhan bantu saya lupakan semuanya tentang dia, agar saya juga bisa hidup tenang bahagia. Tuhan tolong singkirkan dia dari ingatan dan lubuk hati yang paling dalam. Sesu lepas tangan ku tak kembalikan pada dia yang ku sayang. Tuhan tolong.